Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita telah selesaikan ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Hal itu merupakan pokok yang kedua dari pembahasan al-usulu thalathah. Maka kita pun juga sudah dikenalkan tentang definisi ad-din. Apa itu ad-din? Nah, yang kemudian pembahasan penghujung bab itu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات. Tidaklah seseorang teranggap sebagai seorang muslim sampai dia memiliki sifat-sifat ini. Ada berapa sifat yang disebutkan? 6. Fadhal. Ada 4, 6. Awalan yang pertama. Farhan, fadal, kita. Al-istislamu lillah bitawhid. Menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan bertauhid. Thanian yang kedua. Kapan seseorang teranggap sebagai seorang muslim? Yang kedua apa? Ya. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Patuh kepada Allah Jalla wa'ala dalam bentuk ketaatan. Ketaatan itu sudah kita ketahui dengan apa yang diperintah kita jalankan, apa yang kita jauh, apa yang dilarang maka dijauhi, menahan diri untuk tidak melakukannya. Al-inqiyadu bitta'ah. Salisan yang ketiga. Gantian. Naam, gantian. Fadal. Fadal yang ketiga. Al-bara'atu mimma yudadu at-tawhid wa yudadu at-ta'ah wa huwa syirk. Berlepas diri dari apa yang berlawanan dengan tauhid dan yang berlawanan dengan ketaatan, yaitu syirik. Berlepas diri dari yang bertentangan dengan tauhid dan berlepas diri pula dari apa yang bertentangan dengan ketaatan, yaitu syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Rabi'an yang keempat. Al-bara'atu minasy syirik. Berlepas diri dari pelaku kesyirikan, dari kaum musyrikin. 6. InsyaAllah mudah untuk diingat. 6. Itulah 4 perkara atau sifat sehingga seseorang dikatakan sebagai muslim. 6. Kita akan pembahasan berikutnya Masing-masing disiapkan halaman ke-97. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan ad-din. Sudah kita tahu maratib itu kata jamak. Apa bentuk mufrad atau tunggalnya? Hah? Martabatun. Jamaknya maratib. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan ad-din. Al-martabatul ula. Ini al-martabah. Tunggalnya. Tingkatan al-ula yang pertama. Kita sering dengar kata awal. Yang pertama itu awal. Tapi kenapa di sini pakai kata ula? Karena bentuk mu'annas. Bentuk perempuan. Menyesuaikan dengan kata martabah. Martabah pakai ta' marbutah sebagai tanda itu kata mu'annas. Sehingga mu'annas, mu'annas. Tidak mungkin al-martabatul awal. Tak pas. Al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama, al-Islam. Yaitu Islam. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Wahuwa thalathu maratiba. Yaitu terdiri 3 tingkatan. Yang insya Allah tingkatan ini sudah apa antum ketahui. Dan sudah sering terulang. Terkhusus ketika seseorang membahas atau mengingat terhadap hadith Jibril. Hadith urutan kedua pada kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Peristiwa datangnya Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 tingkatan itu al-Islamu, wal-Imanu, wal-Ihsanu. Islam, Iman, Ihsan. Ya, laisa kadzalik, sudah sering kita pelajari. Wa kullu martabatin dan setiap tingkatan laha, maka baginya arkan. Arkan apa arkan? Rukun. Jamak dari kata rukun. Ruknun jamaknya arkan. Maka bagi masing-masing tingkatan itu baginya memiliki rukun-rukunnya. Kita simak apa yang dijelaskan Syekh Al-Fauzan. Qauluhu, beliau memulai dari awal matan. Maka di cetak tebal wa huwa thalathu maratib al-Islam dan seterusnya. Islam terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian Islam dan seterusnya. Makna al-maratib. 6. Dijelaskan satu demi persatu, kata demi kata. Makna al-maratib. Kalau tadi kita sudah tahu itu jamak dan mufradnya. Sekarang maratib itu sinonimnya atau yang sama dengan kata apa? Ad-darajat. Darajat. Apa darajat itu? Ya derajat. Derajat bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Darajat, tingkatan-tingkatan. Sehingga tahulah kita bahwa sinonim atau makna kata maratib adalah darajat. 6. Tangga itu disebut juga daraj. Ya, antum naik tangga, tangga itu ini itu daraj. Karena apa? Bertingkat-tingkat gini ya. 6. Li'annana qulna, karena kita menyatakan innad-dina salah satu derajat, bahwa agama itu 3 derajat. Ba'duha a'la min ba'd. Sebagiannya a'la. apa a'la, lebih tinggi min ba'd dibandingkan sebagian yang lain. Artinya namanya tingkatan, ya, nomor satu lebih tinggi dari nomor dua, nomor dua lebih tinggi dari nomor tiga, kan begitu. Nah, darajat ba'duha a'la min ba'd. Awal dari tingkatan min maratibuddin, dari tingkatan-tingkatan agama itu, hiya al-Islam, yaitu Islam. Itu tingkatan pertama. Thumma ba'daha al-iman, kemudian setelahnya lagi iman. Nah, tingkatan berikutnya iman. Thumma ba'daha al-ihsan, kemudian setelahnya lagi yaitu ihsan. Terus apa bedanya satu tingkat dengan tingkat berikutnya? Dijelaskan lebih lanjut, fal Islam awsa', maka Islam lebih luas dari iman, dari apalagi dengan ihsan. Nah, gitu. Islam lebih luas. Wal iman adyaq minal Islam. Dan iman itu lebih sempit dibandingkan Islam. Karena semakin mengerucut maknanya, sehingga dikatakan adyaq, lebih sempit. Wal ihsan adyaq minal iman. Dan ihsan lebih sempit lagi dibandingkan iman. Semakin mengerucut lagi. Nah, tadinya umum Islam, kemudian mulai mengerucut iman, kemudian semakin dan lebih mengerucut yaitu ihsan. Nah, ada yang hafal hadis Jibril, apa definisi ihsan? Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, jelaskan apa itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. InsyaAllah hafal semua di sini. Ya. Ya, husnudzon saja ya. Husnudzon, insyaAllah khair. Nah. Maka dijawab oleh beliau, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Wis, berarti siapa yang berani mengulang? Gampang, satu baris saja. Iya, apa ihsan itu, fadhol? Yang berani itu. Nah, ana ustaz. Ah, begitu. Terus ketika berusaha untuk menyebutkan salah, labas, enggak apa-apa. Ah, gitu. Percaya diri, berani, ah gitu. Daripada menciut kemudian takut salah, jawaban itu enggak harus selalu benar. Yang penting gertak dulu, berani dulu ya. Nah, urusan salah urusan belakangan, kan begitu. Ana Ustaz, ayo coba, fadol. Ini begini, berhenti tengah-tengah. Nah, kemudian terus diingatkan, ketika diingatkan itu biasanya lengket di ingatan. Fadol, apa ihsan? Naam ya Ismail. Oi, bahsanta. Bisa kan buktinya? Iya. Ada apa malu-malu? Kita ini semua belajar. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Nah, coba diikuti semua. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itulah definisi ihsan. Kalau mau ditanya lagi, sekaligus murojaah hadis Jibril. Ini yang paling sempit, paling mengecil. Ke atasnya lagi, iman. Apa definisi iman yang disebutkan pada hadis Jibril? Akhbirni anil iman. Ya Muhammad, beritakan, jelaskan kepadaku apa itu iman. Fadhal. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Siapa yang berani ngulang? Nah, yes. Murojaah lagi di rumah. Taib. Ke atas lagi, yang lebih umum. Islam. Apa Islam? Hadis Jibril sudah dibahas. Sebutkan. Antashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas salat. Wa tu'tiyaz zakat. Wa tasuma Ramadan. Wa tahujjal bait. Ini istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Naam. Fada'iratul Islam wasi'ah. Maka da'irah, lingkaran Islam itu adalah luas. Wasi'ah. Al-munafiqun yadkhuluna fiha. Orang-orang munafik masuk padanya. Kenapa ya? Karena tidak bisa menilai batinnya yang di dalamnya. Sehingga zahirnya ya kita katakan muslim. Tak bisa kemudian kita langsung mengkafirkan kalau tidak ada bukti-bukti yang konkret. Nah, al-munafiqun yadkhuluna fiha, masuk padanya, pada lingkaran Islam, idzan qadu ilal Islam. Jika dia patuh kepada Islam, wa azharuhu, dan dia menampakkannya, menampakkan bukti-bukti Islam. 6. Waltazamu bih zahiran, dan dia berpegang dengan Islam zahir, secara zahir yang tampak. 6. Kira-kira banyak enggak tipe seperti ini? Ya, maka kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam batin. Apakah dia itu ikhlas? Apakah dia itu dari dalam hatinya menjalankan itu? Atau cuma ingin ditampakkan saja di hadapan manusia? Nah. Fa'idha qawmu ila salati qawmu kusala. Sifat, salah satu sifat munafik, jika mereka menegakkan salat, kusala, malas. Yura'unan nas. Nah, yang dia maksudkan adalah untuk riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dengan itu dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Karena memang tujuannya tadi supaya kelihatan kalau dia itu sholat. Tapi bukan dari dalam hatinya. Nah, untuk tahu seperti ini tidak bisa kita bedah dadanya. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau amalan sholat. Belum amalan-amalan yang lainnya. Idza sallau ma'al muslimin. Apabila mereka itu sholat bersama muslimin. Wa zakku, dan berzakat. Wa amilu al-a'mal al-zahirah, dan dia berbuat, beramal dengan amalan yang tampak. Yusammuna muslimin, maka mereka disebut muslimin. Wa tutbak alaihim ahkamul muslimin, dan diterapkan kepada mereka hukum-hukum muslimin. Fit dunya, di dunia. Mu'amalah kita dengan munafikin seperti halnya kaum muslimin. 6. Falahum ma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. Maka buat mereka apa yang berlaku juga bagi kaum muslimin, wa alaihim, dan hukuman buat mereka, ma 'alal muslimin, apa yang berlaku juga bagi kaum muslimin. Lakinnahum fil akhirati fid darkil asfali minan nar. Tapi mereka di akhirat di tempat yang paling bawah, dasar yang paling bawah, minan nar, di api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh mereka kaum munafikin itu di tempat yang terbawah. Kenapa? Li'annahum laisa indahum iman. Karena mereka tidak punya iman. Wa innama indahum Islam. Mereka hanya punya Islam. Zahiri faqat. Secara zahir saja. Adapun secara batin sesungguhnya tidak demikian. Nah. Ketika ketemu orang-orang beriman, kami beriman kepada kalian. Ketika ketemu kaum kufar, kami berloyalitas, kami bersama dengan kalian. 6. Dzul wajhain, punya dua wajah. 6. Maka ini berbahaya kaum munafikin. Taib, kemudian qauluhu al-iman. Setelah kita tahu Islam, berikutnya Syekh melanjutkan tentang iman. Hadhihi hiyal martabatu tsaniyah. Ini merupakan tingkatan kedua. Wal mu'minun yatafawatun. Dan kaum mukminin, namanya orang-orang yang beriman itu, yatafawatun, bertingkat-tingkat juga. Tidak satu level. Nah, maka pada mereka ada tingkatan-tingkatan. Minhum al-muqarrabun. Di antara mereka ada golongan al-muqarrabun. Yang makna muqarrabun adalah yang dekat. Apa maknanya sebentar lagi kita akan tahu. Wa minhum al-abrar. Dari mereka ada al-abrar. Siapa muqarrabun? Al-muqarrabun hum ashabu a'la ad-darajat. Al-muqarrabun itu mereka yang memiliki a'la ad-darajat, derajat yang paling tinggi. Tingkatan teratas dari kaum mukminin. Wal abrar dunahum. Sedangkan orang-orang abrar, abrar itu jamak daripada kata birrun. Birrun itu apa? Baik, birrul walidain, berbuat baik kepada walidain, kedua orang tua. Jamaknya abror. Nah. Wal abror dunahum. Sedangkan abror tidak seperti mereka. Artinya di bawahnya. Wa minhum adh-dhalimu li nafsih. Dan dari mereka juga ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Orang beriman tapi zalim kepada dirinya sendiri. Wa huwa al-murtakibu lil kabair. Siapa yang mendzalimi dirinya dari orang yang beriman? Al-murtakib lil kabair. Yang melakukan atau yang terjatuh pada al-kabair, dosa-dosa besar. Al-kabair jamak. Mufradnya apa? Al-kabirah. Kabir besar. Maksudnya di sini dosa-dosa besar. Nah, apa ada orang beriman itu terjatuh pada dosa besar? Atau dengan kata lain, apa pelaku dosa besar itu belum bisa dengan serta-merta dikeluarkan dari keislaman. Kenapa? Karena dia masih dalam lingkaran keislaman. Apa saja dosa besar? Banyak. perlu majelis tersendiri, ya. Ada kitab judulnya Al-Kabair. Ada kitab khusus, tidak tebal, ya kurang lebih segini, agak tebal dikit. Judulnya memang Al-Kabair. Atau mau diterjemahkan, kumpulan dosa-dosa besar. Penulisnya seorang imam besar, Imam Jarh wa Ta'dil, Al-Imam Adz-Dzahabi. Mungkin tidak kurang sekitar 75 dosa-dosa besar. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa selamat, bisa meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Nah, maka perlu dipelajari dan diketahui. Dari mulai 6, zina, kemudian mencuri, kemudian sumpah palsu, kemudian sekian dari dosa-dosa besar yang tidak bisa disebutkan pada majelis ini. Nah, itulah yang dikatakan adz-dzalim li nafsi al-murtakibu lil-kabair allati hiya duna syirk, yang dosa besar itu bukan tergolong dosa syirik, atau syirik tidak termasuk. Jika syirik termasuk dosa besar, maka dari sekian urutan dosa besar, selama bukan syirik, masih ada harapan. Fahuwa mu'minun fasik, maka golongan ini disebut mukmin tapi fasik. Dia fasik, tidak taat. Dia melanggar. Au mukmin naqis al-iman, atau dikatakan mukmin tapi naqis, kurang. Naqisul iman, kurang imannya. La yazni zani wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina itu berbuat zina ketika dia dalam keadaan iman. Kalau iman sedang kuat, naik, maka tidak gampang untuk tergoda, terpukau dengan perbuatan itu. Tapi kenapa kok sampai dia terjerumus? Imannya sedang ambles. Tapi bukan hilang sama sekali. Ambles, anjlok. Sehingga kemudian dia terbawa. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lain. Taib. Maka dinamakan mukmin fasik atau mukmin naqisul iman. Antum kasih tanda itu. Antum kasih garis, kasih stabilo. Sehingga nanti pas ngelihatnya itu gampang, enak. Ini kata-kata kalimat penting ini. Dari mulai tadi, contohnya, orang beriman itu adanya tingkatan. Siapa yang pertama? Muqarrabun. Berikutnya apa? Abrar. Muqarrabun kasih tanda. Abrar juga kasih tanda. Kemudian tingkatan atas, Muqarrabun. Kemudian Abrar. Kemudian Dzalimun li nafsi. Itu sangat membantu. Kasih tanda-tanda seperti ini. Seperti ini. Stabilo. Karena kalau dikasih tanda itu begitu begini, apa itu ya? Iya. Langsung ingat. Tapi ketika polos begitu, ke mata itu enggak mustinya kita perhatian, tapi lewat. Jadi, itu perlu dibubuhi. Qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala firmankan tentang tiga golongan ini pada satu ayat dalam surat Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina. Kemudian awrathna, kami wariskan Alkitab yaitu kitab 6 kepada alladzina istafaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum, maka dari mereka, apa itu? Zalimul li nafsih, yang zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasid, dan dari mereka ada yang muqtasid. Zalim li nafsih, menganiaya diri. Muqtasid adalah yang pertengahan. Siapa tadi pertengahan itu? Al-Abrar. Al-Abrar. Kemudian, wa minhum, dan dari mereka sabiqun bil khairat. Sabiq itu berlomba-lomba, bersegera. Wastabiqul khairat. Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Siapa itu? Adalah al-muqarrabun. Tidak hanya amalan-amalan wajib saja, tapi amalan-amalan yang lain dia lakukan. Tidak hanya dia hindari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh dia berusaha tinggalkan. Yang mubah, kalau itu tidak manfaat buat dia, mungkin dia tinggalkan. Karena dia lebih pertimbangkan kepentingan untuk akhiratnya. Al-Muqarrabun. Berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Tidak pakai tunggu-menunggu. Tunggu kalau lainnya sudah berbuat, saya mau berbuat. Tidak, tapi terdepan. Selalu mengawali yang kemudian bisa menjadi contoh yang lainnya. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu merupakan keutamaan. Keutamaan yang amat besar. Disebutkan sebagai penjelasan tambahan, zalimul li nafsih, menganiaya diri tadi, adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Ya, kalah sama dosanya. Sedangkan yang muqtasid, pertengahan, abror, orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. 50-50. Kemudian yang muqarrabun, orang yang lebih dulu dalam kebaikan. Orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat salah, berbuat dosa. InsyaAllah semakin bisa dipahami ya. Demikianlah keadaan kaum mukminin, tinggal mau pilih yang mana. Yang keuntungan atau kemaslahatan itu kembali untuk diri kita. Man amila salihan fali nafsih, siapa yang beramal dengan amalan saleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa man asaa, dan siapa yang berbuat sebaliknya, fa'alaiha, maka akibatnya kepadanya. Maka jangan khawatir dengan berbuat amalan kebaikan itu, maka pasti Allah itu tahu dan tidak lupa. Allah akan sebut secara rinci apa saja yang pernah kita perbuat dahulu, yang mungkin kita sudah lupa sampai saat ini, sampai kita mengakhiri nafas, meninggalkan dunia. Qauluhu al-ihsan, kemudian ihsan. Hadhihi hiyal martabatu tsalitsa, tingkatan yang ketiga. Wa hiyal ihsan. Wa hiya an yuhsinal 'abdu. Di mana hamba itu berbuat ihsan. Fima bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah. Fi ibadatillah azza wa jalla, di dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala. Wa dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan tentang ihsan. Faqala, nah yang tadi antum ikuti bersama. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maknanya beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya? Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Yaitu yakunu indaka ilman yaqiniyan, yakni bagimu punya ilmu yaqiniyah, ilmu yang yakin. Annallaha yaraka, bahwa Allah itu melihatmu. Aynama kunta, dimanapun kamu berada. Nah, ini faktor yang kuat. Ketika seseorang yakin bahwa Allah pasti melihatnya, baik di hadapan banyak orang maupun dia sendirian, maka akan membantu ikhlas. Kalau Allah tahu saya, lihat saya tidak berani mau berbuat dosa. Saya takut. Ya, manusia tidak tahu, tapi antara saya dengan Allah. Nah, dengan ini akan membantu kita terjaga dari dosa dan kita semakin ikhlas. Ketika muncul dan terus dipupuk sikap ihsan. Dan ini bisa ada setelah tadi Islam, kemudian iman. Maka orang yang sudah terhujam keimanannya dengan baik, diterapkan apa yang sudah dia tahu dari ilmu yang dia pelajari, maka akan mengantarkan ihsan. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang yang berilmu. Karena ilmunya mengantarkan takut kepada Allah. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan, wawasan, atau disimpan saja, tetapi diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan cukup waktunya. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan itu memiliki rukun. Al-arkan jamak ruknun. Jamak dari kata rukun. Wa huwa ma yaqumu alaihi syai', yaitu apa yang tegak baginya sesuatu. Nih, tiang. Nah, itu yang menguatkan suatu bangunan tadi. Maka rukunnya Islam itu ada lima. Satu tidak ada saja, maka bisa mengeluarkan keislaman. Fa arkanus syai', masuk ya. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Insyaallah taala akan dilanjutkan pada waktunya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil